Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini temanya roasting. Popon kerok. Dia bilang tadi, ih punya anak itu bukan ibadah. Astagfirullah, so tau dia ini. Mama dede pernah bilang. Ibu-ibu, kalau waktunya tidur jangan pura-pura nonton TV, susul tuh suami. Tawarin, abang mau ibadah enggak? Nah, itu sudah ibadah, itu prosesnya aja ibadah. Dan dia ini jahat sekali teman-teman. Suka nyerang psikis peserta. Saya hafal materi di kamar, diserang psikisnya. Dia di samping, apa lo? Ipin, tahu Ipin kan? Dia lagi kombut, sharing materinya. Diserang psikisnya, datang. Ipin kombut lama banget lu, penbat lucu lu. Ipin panik kan, pas nampil malamnya close mic, belibet. Astagfirullah pon, mau naikin umroh emak dengan cara yang tidak halal. Dan dia ini ya, kalau stand up, suka ketawa-ketawa sendiri begitu. Malam gue popon, gue kadang dibayar, kadang disembah. Disembah loh, dapat duit kagak malah dapat pengikut gue. Iya ketawa-ketawa begitu. Katanya buat mancing ketawa penonton. Gendut. Kalau materi lucu lah, lucu aja bro. Nggak usah dipancing-pancing. Kalau memang materimu lucu, coba kau ndak ketawa. Gua kadang dibayar, kadang disembah. Disembah loh, dapat duit kagak malah dapat pengikut gua. Tuh kan ndak lucu materimu bro. Ndak lucu materi. Stand up pakai efek ketawa, memang baju bajuri. Dan popon ini teman-teman asal kalian tahu, itu makannya lama sekali makan. Katanya biar makannya bersih dan nanti dapat istri yang cantik. Ini mah alasannya dia aja ini. Memang temboloknya yang berat. Iya. Makan ngunyahnya ke samping kayak sapi. Lantas lama lah. Selanjutnya idola saya, bintang BT. Di stand up comedy, dunia stand up comedy, dia ini sesuai namanya, dia bintang pada masanya. Kalau sekarang mah tinggal BT-nya. Bagaimana tidak, angkatannya dia di Komik 8 sudah jauh. Ernest Prakasa sudah jadi sutradara. Ari Kriting sudah jadi host dangdut. Kemal sudah ditampar Justin Bieber. Tapi di luar negeri. Si Gondrom masih ikut kompetisi. Ditampar kenyataan, bos. Alasannya ikut suci buat belajar. Yeah. Kalau mau belajar mah jangan ikut suci. Ikut les kumon. Nih ada brosurnya nih. Nih. Mau? Nih pelajar 35. Langganan 25. Main di kebun dapat koran. Iya. Yeah. Tapi ya saya respect sama Bintang. Karena dia itu datang ke nikahan saya di Makassar. Wih, saya tuh perasaan saya pas dia datang. Wih, komik sekelas Bintang BT. Datang ke nikahan saya. Oh itu perasaan saya, ya Allah. Segitu nganggurnya ini orang. Temannya pada syuting, dia di sini. Oki Rengga. Oki ini apa ya? Terlalu banyak bacot. Omong kosong banyak. Aku ini. Pret. Iya. Pantas dia kiper cadangan ketiga. Karena pelatihnya tahu, kalau Oki main, lebih banyak bacot dibanding nangkap bola. Lagi ini kan, tendangan bebas. Eh kau, pagar betisnya. Eh kau, rapat. Karena kalau kau tidak rapat, bolanya akan gol. Kayak ini nih, waduh. Gol, bah, aduh gimana. Pelatihnya marah, Oki kau bodoh, duduk. Bodoh coach. Bodoh dipiara, kambing dipiara bisa gemuk. Dilalun, bro. Selanjutnya, Vianita. Ini popo nih, mulutnya aduh. Benar. Iya teman-teman. Tapi ya, Vianita ini, apa ya, niru-niru Dohodit begitu. Karena dulu saya lihat dia mainnya tidak begitu. Dia niru Dohodit mulai dari tempo bicaranya, nadanya. Ih, ini kan dia niru Dohodit karena Dohodit terkenal. Kalau Dohodit nanti tidak terkenal mau niru siapa? Istri saya Iqbal. Dia bikin video, emang lagi manja ya? Lagi pengen di manja ya? Pengen berduaan dengan dirimu Indra. Udah segitu doang Vianitanya. Beberapa minggu lalu suruh dia close mic. Jangan, istri saya lagi hamil. Panji, silakan komentarnya Panji. Gila itu tadi, karena mungkin disuruh ngeluarin teknik impersonation ya. Dan tahu lu kuat di impersonating. Bejibun tadi gue hitung ada Mamah Dede. Ada impersonationnya Popon, ada Oki Rengga, ada Almarhum Kasino. Siapa bininya Iqbal itu siapa? Nuraini, Nuraini. Nuraini. Kayaknya sih lu sukses untuk menanamkan pemikiran di benak kami semua bahwa di antara ini semua yang paling jago impersonation emang lu sih tadi. Terima kasih Mas Panji. Abis itu gue seneng banget ya, dari tadi dan sekarang juga ada banyak joke-joke yang elegan banget gitu. Karena semua orang yang nulis komedi tahu betapa susahnya ngasih sebuah joke yang sederhana dari sisi luar tapi ngejelimet gitu. Kayak tadi lu mainin soal nama bintang BT, dulu bintang sekarang tinggal BT-nya. Atau ditampar Justin Bieber dibalikin ke ditampar kenyataan. Itu sebenarnya bagus-bagus semua beatnya. Gue nontonnya seneng, thank you. Silakan. Jalan tong, silakan. Jalan tong. Dan seperti yang dikatakan Pak Dendro kan belum, ya, Panji tadi. Dan terbukti kamu impersonate kamu luar biasa. Kalau Popon tadi, walaupun nggak mirip kita akhirnya tahu karena memang ada teknik impersonate yang harus ditunjukkan. Jadi kita nebak-nebak, oh kayaknya ini. Gitu. Kalau kamu memang secara naluri Mama Dede aja, Mama Dede bisa persis kamu ngomongnya. Itu saya. Bukan dong. Tapi dia yang persis Mama Dede. Mama Dede mirip dia. Wah gila. Iya yang persis Mama Dede. Nah, karena kan saya sering menilai Ari Brata. Saya gak pernah menilai Mama Dede. Jadi Mama Dede aja saya kalau saya dengerin. Oh mirip Ari Brata. Bisa gitu dia ya. Buat saya dua penampil yang sudah tampil ini. Very good job. Terima kasih Cak. Terima kasih Cak Lontong. Pak De Indro silakan. Aku senang kamu. Mungkin perbedaan kan kalau dari LPM Popon mungkin lebih. Tapi kamu lebih apa ya? Lebih elegan, lebih enggak. Kalau ini kan masih berasa gaya Betawinya. Yang tadi dibilang Cak Lontong jujur itu sebetulnya gaya-gaya Betawi yang langsung, spontan. Enggak ada dalam tanda petik enggak ada sopan santun. Kayak gitu, ya. Kayak gitu. Tapi kamu masih melihat itu. Jadi memang sebetulnya beda-beda tipis saja. Jadi kamu ya kompor gas juga. Halo teman-teman, saya Arif Brata. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Stand Up Kompas TV. Let's make love.